إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد سورة كتابة حديث yang merupakan tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, hingga ketika hilang rasa takut mereka dari hati-hati mereka, para malaikat itu berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka dijawab oleh yang lain, al-haq, kebenaran, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Disebutkan dalam tafsirnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa ketika Allah memutuskan satu keputusan di langit, maka Allah berbicara, maka malaikat-malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar seakan-akan gemerincing rantai di atas batu. Hingga ketika rasa takut mereka hilang dan mereka tersadar, para malaikat itu bertanya, "Madza qala rabbukum?" "Qalul haq." Dijawab, "Al-haq wa huwa al-aliyyul kabir." Maka didengarlah pembicaraan malaikat tadi oleh pencuri-pencuri berita di langit, yaitu jin-jin. Wa mustariku sama'a hakadha. Sedangkan pencuri berita di langit itu seperti ini. Bertumpuk-tumpuk mereka. Dan Sufyan rahimahullah, salah seorang rawinya, menggambarkan dengan tangannya, menjauhkan jari-jarinya, dan berkata, mendengar kalimat dari malaikat tadi dilemparkan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya melemparkan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya melemparkan kepada yang di bawahnya. Terus ya, sampai kepada para dukun-dukun, tukang-tukang seher. Farubama adrakahu syiba qabla an yulqiyaha, bisa jadi terkena lemparan-lemparan bintang sebelum menyampaikan beritanya, berarti gagal. Kalau terkena lemparan sebelum menyampaikan. Warubama, kadang-kadang pula dia sudah melemparkan beritanya kepada yang di bawahnya baru terkena bintang. Maka sampailah berita curian dari malaikat tadi kepada dukun-dukun, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Maka dikatakan kepadanya, bukankah pada waktu itu pernah aku katakan dan benar? Maka diterima berita-berita dusta tersebut karena satu berita yang benar. Maka 100 kedustaan diterima oleh mereka, oleh para dukun-dukun, karena pernah benar sekali. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita baca sarahnya hari ini. Kalimat fi sahih, maksudnya fi sahihil Bukhari. Artinya hadis ini dalam kitab sahih, yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu sahih Bukhari. Qauluhu idha qadallahu al-amra fis sama. Ucapan dalam hadis, kalau Allah memutuskan satu keputusan, atau memerintahkan satu perintah. Ai idza takallamallahu bil amr, maksudnya kalau Allah berbicara dengan satu perintah. Yuhihi ila Jibril, maka Allah mengucapkan, menyampaikan wahyunya kepada Jibril. Bima aradahu, dengan apa yang dikehendakinya. Kama faraha bihi fil haditsil ati, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan datang. Artinya tafsir ini bukan dari ra'yu. Tafsir ini juga dari riwayat. Dalam riwayat lain disebutkan takallama, Allah berbicara. Dalam riwayat dikatakan waqalallahu, Allah berkata kepada Jibril. Artinya, hadis yang di sini yang sedang kita baca, qadallahul amra, kalau Allah memutuskan satu keputusan. Maknanya kalau Allah berbicara dengan keputusan. Karena dalam hadis lain disebutkan berbicara. Wa kama rawa Sa'id ibn Mansur, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Sa'id ibn Mansur dan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Jarir rahimahumullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayatnya berbunyi dengan lafaz, perhatikan, idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahli samawati silsilatan kajarri silsilah ala safwan. Ketika Allah berbicara menyampaikan wahyu, maka penduduk langit dari para malaikat-malaikat mendengar seperti suara silsilah, suara gemerincing rantai di atas batu. Sudah kita bahas kemarin bahwa ini bukan suara Allah, tetapi mereka mendengar seakan-akan suaranya seperti itu karena ketidakmampuan mereka untuk mendengar dengan sempurna, sehingga mereka tersungkur tidak sadarkan diri karena rasa takut, karena rasa haibah, maka para malaikat tadi tersungkur tidak sadarkan diri. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takutnya dicabut oleh Allah dan hilang rasa takutnya, mulai mereka bertanya-tanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kita, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Maka dijawab oleh yang lain, al-haq, Allah menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Wa rawahu Ibn Abi Hatim, dan juga Ibn Mardawai, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan lafad, perhatikan lafadnya. Karena satu hadis dengan hadis yang lain, satu lafad dengan lafad yang lain, saling menjelaskan. Dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan dengan lafaz yang berbeda. Lamma auhal jabbaru ila Muhammad SAW. Da'ar rasulah minal malaika. Ketika al-jabbar, Allah SWT, mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dipanggillah utusan dari kalangan malaikat. Siapa? Utusan dari kalangan malaikat. Jibril. Liyab'athahu bil wahyi, untuk menyampaikan wahyunya. Allah memanggil Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Fasami'atil malaikatu sautal jabbar. Maka malaikat-malaikat tadi mendengarkan suara Allah. Ucapan Allah. Ini dalil bahwa Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh para malaikat, yang pasti tidak sama dengan suara manusia, tidak sama dengan suara apapun di dunia ini. Sudah kita katakan tadi, silsilah, kemerincing, rantai di atas sofon yang terdengar. Artinya, disebutkan dalam hadis yang pertama, ka'annahu, seakan-akan gemerincing. Baik. Yatakallamil wahyi, Allah menyampaikan wahyunya, berbicara kepada Jibril. Falamma kashafa an qulubihim, hingga malaikat-malaikat tersungkur sampai ketika disingkapkan dari hati mereka rasa takut mereka, sa'alu amma qala Allah, mereka bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Madza qala rabbukum? Qalu al-haqq. Mereka menjawab al-haqq. Wa 'alimu anna Allah la yaqulu illa haqqan. Mereka tahu kalau Allah tidak berbicara kecuali dengan kebenaran, sehingga dijawab dengan al-haq. Allah berbicara al-haq. Ini makna Allah memutuskan satu keputusan di langit. Ketika Allah memutuskan satu perintah atau larangan, maka Allah berbicara dan didengar oleh para malaikat. Barabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulih. Malaikat-malaikat tadi merendahkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Syafi'i, khud'anan, maknanya dengan fathataini, dengan dua-duanya fathah, pada kha dan pada ain, khud'anan, minal khudu, dari kata khudu, tunduk. Dan dalam riwayat, khud'anan dengan dhammah di awalnya, yang juga dia masdar dari kata khadi'in. Malaikat-malaikat tadi ketika mendengarkan ucapan Allah, maka malaikat tadi merendahkan sayap mereka tertunduk dalam keadaan tunduk di hadapan Allah SWT. Ka'annahu silsilatun ala Safwan, seakan-akan rantai di atas batu, atau kemenceng rantai di atas batu. Ay, perhatikan, ay ka'anna sawta al-masmu'a silsilatun ala Safwan, seakan-akan suara yang terdengar oleh para malaikat seperti kemerincing rantai di atas Safwan. Safwan adalah al-hajarul amlas, batu yang licin, yang keras, lebar. Nah, qauluhu yanfuduhum dhalik, maknanya bi fathat tahtiyah, dengan fathah pada ya, dijuluki dengan tahtiyah, dua titik di bawah. Kalau titik di atas, fauqiyah. Kalau satu titiknya, muwahhadah. Itu istilah-istilah dalam penulisan. Apa perlunya? Perlunya karena di beberapa kitab-kitab manuskripnya, aslinya, kadang-kadang tidak ada titiknya, atau hilang titiknya. Atau terobek. Kena rayap atau kena binatang-binatang, sehingga kertasnya tersobek. Apakah ini ya atau tak? Apakah ini ada titiknya atau tidak ada titiknya? Dengan kalimat seperti ini, jadi jelas. Dengan kalimat, bifathit tahtiyah, wasukunun nun, wabidhammil muwahhadah, ila akhirih, akan jadi paham. Wasukunun nun, diksakunkan nunnya, wadhammil fa, didhammahkan fa'nya, dan juga dhal al-mu'jamah. Kalau dhal ya pasti mu'jamah. Iya. Dal al-mu'jamah. Mu'jamah itu bertitik. Artinya bukan dal. Kalau pada tulisan dalnya titiknya hilang, kamu akan paham dengan kalimat mu'jamah. Paham ya? Dalam beberapa manuskrip itu tulisannya jelek sekali. Tulisan tangan sudah berumur lagi. Bahkan kadang-kadang yang gak ada titiknya aja jadi ada titiknya. Karena ada tai lalatnya. Yang ada titiknya malah hilang. Karena dia termakan rayap di sana. Maka dikatakan dengan kalimat ad-dal al-mu'jamah. Oh, berarti dal, bukan dal. Mafhum ya? Dhalika ay al-qawl wa-dhamir fi yanfuduhum lil-malaikah. Yanfudu dhalika al-qawl al-malaikah. Yani diterapkan ucapan Allah tadi oleh para malaikat. Ay yukhlusu dhalika al-qawl wa yumdi fihim hatta yafza'u minhu. Yani terdengar yang demikian oleh para malaikat dan terjadi pada mereka sehingga mereka merasa takut dan kemudian mereka tersungkur tidak sadarkan diri sampai kemudian Allah cabut rasa takut mereka dan kemudian mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Wa inda ibn Mardawi, dari hadis Ibn Abbas disebutkan, fala yanzil ala ahli sama'in illa su'iqu. Dalam riwayat Ibn Mardawi dari Ibn Abbas dikatakan ketika terdengar suara ini, tidaklah datang kepada penduduk langit suara ini kecuali mereka semuanya su'iqu, tersungkur tidak sadarkan diri, su'iqu. Sebagaimana dinukil di dalam Fathul Bari. Berarti oleh Ibn Hajar. Wa inda Abi Dawud wa ghairuhu marfu'an, idha takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus sama'i dunya silsilatan kajarris silsilah ala safa. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, jika Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar. Sami'a ahlus sama, penduduk langit mendengar. Sami'ud dunya, langit dunia, berarti apalagi langit yang di atasnya. Sampai ke langit dunia ini, malaikat mendengar. Qala, seakan-akan gemerincing rantai di atas Safa. Hanifidina azakumullah. Kadang-kadang suara yang sangat keras atau suara yang sangat dahsyat tidak terdengar secara sempurna. Seperti ketika kalian menyalakan apa namanya ampli yang paling besar suaranya, maka terdengar suara yang keras. Apa yang kalian dengar? Kadang-kadang malah gak jelas. Tapi yang terdengar hanya seperti gemerincing suara saja. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, tidak sama apa yang didengar oleh malaikat tadi dengan seluruh apa yang ada di dunia ini. Adapun tadi kalimat ka'annahu, seakan-akan, itu bukan hakiki. Seakan-akan, karena mereka tidak bisa menceritakan suara yang didengar seperti apa. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, itu pun dengan pendengaran para malaikat tadi. Yang tentunya tidak mendengarkan secara sempurna suara Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa dikatakan dengan berarti suara Allah sama dengan rantai. Tidak. Tidak bisa dikatakan demikian. Tetap kita katakan tidak sama dan tidak tahu seperti apa. Yang penting kita yakin sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah itu tetap kita pegang kuat-kuat. Kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan suatu apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala fayus'aquna, maka mereka pun tersungkur tidak sadarkan diri. Fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril. Maka mereka tetap demikian sampai datang kepada mereka Jibril. Yang paling pertama paham adalah Jibril. Maka ketika Jibril ditanya, "Madza qala rabbukum?" Jibril menyatakan ini dan itu yang dicuri oleh berita, oleh pencuri-pencuri berita. Naam. Hatta idza fuzzi'an qulubihim taqaddama ma'nahu. Ma'na fuzzi'an qulubihim. Sudah lewat maknanya. Qalu madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Mereka menjawab al-haq. Ay qalu qala Allahul haq. Mereka menjawab bahwa Allah berkata dengan kebenaran, karena mereka yakin, mereka tahu bahwa Allah tidak berbicara kecuali kebenaran. Fayasma'uha mustariqus sama', kemudian dicuri beritanya oleh pencuri-pencuri berita di langit. Ayasma'ul kalimah allati qadaha Allah, yakni mendengar jin-jin tadi kalimat yang merupakan keputusan Allah, takdir-takdir misalnya ini dan itu, tetapi dari pembicaraan malaikat, bukan langsung dari Allah, dari pembicaraan malaikat. Wa humus syayatin, siapa pencuri-pencuri tadi? Syayatin, syaitan, syaitan. Yarkab ba'daha ba'dan, satu dengan lainnya saling menaiki. Jadi satu di atas yang lain, di atasnya, di atasnya, di atasnya. Wa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu'. Innal malaikata tanzilu fil 'anan. Sesungguhnya malaikat-malaikat tadi turun ke 'anan. 'Anan as-sama, itu langit yang paling bawah. Atau kalau kita melihat yang terdekat dengan kita, itu namanya 'anan as-sama. Disebut dengan 'anan as-sama, batas langit yang terbawah. Wahuwa sahab, ditafsirkan pula batas langit yang terbawah adalah sahab, awan-awan ini yang ada di atas kita. Maka malaikat yang terdekat ini berbicara, madza qala rabbukum, itulah yang dicuri oleh jin-jin tadi. Dari jin-jin ini mencuri dari yang terdekat saja, dari yang terdekat. Fatadkurul amr qudiya fis sama, maka disebutkanlah semua perkara yang diputuskan di langit. Dibicarakan oleh malaikat-malaikat tadi. Fatastariqus syayatin as-sama', maka syaitan-syaitan tadi mendengar dan mencuri pendengaran. Fatuhihi ilal kuhan. Kemudian diwahyukan kepada dukun-dukun. Maka dukun-dukun tadi mendengar dari syaitan. Syaitannya dari syaitan yang di atasnya. Syaitan di atasnya dari syaitan yang di atasnya. Syaitan di atasnya dari syaitan yang di atasnya lagi. Sampai kemudian mencuri berita pembicaraan para malaikat-malaikat di ananas sama, di batas langit yang terbawah ini. Sehingga sungguh betapa jeleknya sanad yang pertama dari dukun an syaitan, an syaitan, an syaitan. An kadzab, an kadzab, an kadzab. Dari pendusta, pendusta, pendusta. Kedustaannya dengan kejujurannya 1:100. Rasulullah salam al-afiyah. Masa dipercaya rawi yang kayak gitu? Satu kedustaan, satu berita ditambah dengan 100 kadzbah. Ditambah dengan 100 kedustaan. Qauluhu wa mustaliqus sama' hakada. Wasafahu Sufyan bikaffihi. Yani Sufyan bin Uyainah. Pencuri berita itu begini. Digambarkan dengan jari satu di atas lainnya. Wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'd. Menggambarkan yang satu menaiki yang lain. Yang ini naik yang ini. Yang ini naik yang ini. Begitu. Nah. Sufyan yang dimaksud Sufyan ibn Uyainah. Kunyahnya Abu Hilal al-Hilali al-Kufi. Al-Makki. Thiqatun. Orang yang terpercaya. Hafiz. Penghafal kuat. Faqihun imam hujjah. Faqih, imam, hujjah. Julukan-julukan istimewa yang disematkan oleh semua para ulama tentang beliau ini. Sufyan ibn Uyainah. Mata sanata 98 wa mi'ah. Meninggal pada tahun 198. Dan memiliki umur 91 sana. 91 tahun. Qauluhu faharrafaha. Makna faharrafaha dengan ha al-muhmalah. Apa muhmalah? Tanpa titik. Artinya bukan kho, bukan jim. Kalau kamu lihat dalam beberapa cetakan bija, ada titiknya di bawah. Kemudian muhmalah. Oh, maksudnya ha. Karena muhmalah artinya diabaikan, tidak ada titik. Wara'a musyaddadah. Dan ra yang musyaddadah. Wara'i musyaddad. Dengan ra yang musyaddadah. Wa fa. Baru kemudian fa. Faharrafaha. Wabaddadaha. Maknanya farraqa. Dipisah-pisahkan. Kalau ini belum farraqa. Kalau jarinya masih rapat seperti ini. Tapi kalau harrafaha direnggangkan. Baddadaha dijauhkan. Enam. Direnggangkan antara jari dengan jari lainnya. Fayasma'ul kalima fayulqiha ila man tahtahu. Maka mengambil kalimat, dilemparkan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya melemparkan pada yang di bawahnya. Yang di bawahnya melemparkan pada yang di bawahnya ila akhirihi. Ayasma'ul fauqani al kalima. Yang di atas, al fauqani dari kata fauq. Yang di atas, mendengarkan kalimat. Fayulqiya ila akhar tahtahu. Diberikan kepada yang lainnya, yang di bawahnya. Suma yulqiha ila man tahtahu. Kemudian dilemparkan lagi kepada yang di bawahnya. Suma yulqiha ila sahir. Ila lisadi sahir. Kemudian dilemparkan, diberikan kepada tukang sihir. Awil kahin atau dukun-dukun. Kemudian menebak bahwa engkau akan mendapatkan jodoh si fulan. Kok kebetulan benar? Qadifidina azakumullah. Ternyata itu yang dicuri oleh mereka dari pembicaraan malaikat-malaikat. Farubama adrakahu syiham qabla an yulqiyaha. Bisa jadi mereka dilempar oleh bintang-bintang sebelum sempat melemparkan beritanya. Wa syiham huwa najmul ladhi yurma. Syiham adalah bintang yang dilempar. Biasanya mereka menyebutnya meteor atau apalah sebutan-sebutannya. Pokoknya kalau ada bintang jalan, terlempar begitu, maka itu adalah lemparan-lemparan bintang, melempar syaitan. Ada berapa fungsi bintang Allah ciptakan? Hah? Kam? Berapa? Ada berapa? Allah ciptakan bintang karena beberapa hikmah. Apa yang pertama? Enam? Apa? Arah. Seperti wabin najmihum yahtadun, dengan bintang mereka mendapatkan bimbingan petunjuk. Petunjuk arah maksudnya, bukan petunjuk tebak-tebakan nasib, bukan. Tetapi bin najmihum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka terbimbing, ini tanda timur, ini tanda barat, ini tanda, semua dengan bintang-bintang bisa terlihat. Ada bintang timur, ada bintang utara, bintang, sehingga mereka bisa tahu arah dengan bintang. Itu pertama. Yang kedua, hah? Menghias langit. Wadalil Allah Ta'ala zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Yang ketiga ini. Ana mu'anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata para jin-jin tadi menceritakan, dan Allah ceritakan ucapan mereka dalam Quran, dalam surat al-jin, bahwa kami dulu duduk-duduk di langit. Wa anna kunna naq'ud minha maq'ida lis-sama. Kami duduk-duduk untuk mencari berita di langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sekarang, kalau mereka mendengarkan dan mencuri berita, kami akan lempar, kata Allah, dengan bintang-bintang. Maka, kadang terkena bintang sebelum menyampaikan, dan berarti gagal. Kadang menyampaikan dulu pada yang di bawahnya, baru terkena bintang, sehingga tersampaikan kalimatnya. Tetapi kalimat yang satu itu mereka tambah dengan 100 kedustaan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hada yadullu ala anna ramya bisyuhubi kana qabla al-mab'ath. Ini berarti pelemparan bintang-bintang terhadap syaitan yang mencuri berita itu sudah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Lima rawa Ahmadu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, wasiyaqu lahu fil musnad, dan konteksnya dari beliau di dalam musnad, dari jalan Ma'amar. Qala anba'ana az-Zuhri an Ali ibn al-Husain an ibn Abbas qala kana Rasulullah sallam jalisan fi nafarin min ashabi. Rasulullah sallam pernah duduk bersama Muhammad bin Rahman, bersama beberapa sahabatnya. Qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq, min al-Ansar, dari kalangan Ansar. Qala farumiya bin najmin azim, tiba-tiba terlempar di langit bintang yang besar. Fastanar, sampai terlihat cahayanya. Qala ma kuntum taquluna idza kana mithla hadza fil jahiliyah. Kalau begitu, kita lanjutkan ila darsin qadim. Ay ila das al-ati. Insyaallah. Darsul qadim, bukan qadim. Naam. Al-muhim fastanara, terang. Saking besarnya bintang yang terlempar, sampai terang sesaat. Karena bintang yang lewat tadi. Ketika ditanya, bagaimana pendapat kalian dulu kalau ada bintang jatuh di zaman jahiliyah? Ya Rasulullah, kami menduga kalau ada bintang jatuh berarti akan ada begini, akan ada begitu. Ada kematian, ada segala macam. Terus diterangkan oleh Nabi bahwa itu melempar syaitan. Taib, asyahid, yang menjadi syahid adalah pada kalimat dulu. Kalian di zaman jahiliyah, apa yang kalian anggap? Setelah mereka jawab begini, begini, begini, Nabi mengatakan itu adalah Allah melempar syaitan. Berarti melempar syaitan itu sejak dulu. sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sedangkan dalam Al-Quran yang tadi kita baca, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama', disampaikan siapa yang sekarang mendengar akan dilempar. Sekarang, berarti dulu enggak. Sampai pada kalimat wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apa ada sesuatu yang terjadi. Ada perbedaan. Kenapa sekarang kok kita dilempari? Apakah syarrun urida biman fil ard? Apakah kejelekan yang akan terjadi di muka bumi? Atau Allah menghendaki kebaikan? Sehingga muskil di kalangan para ulama. Bagaimana dengan hadis ini tadi? Kalian di zaman jahiliyah menganggap apa? Ini. Bukan, itu melempar syaitan. Berarti zaman jahiliyah juga melempar syaitan. Karena melempar syaitan. Sehingga perlu didudukkan. InsyaAllah kita akan baca pada darsil qadim insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.